Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di hadis yang ke-289 dan seterusnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtau fi sabilillahi, satu keping dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, satu keping dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan satu keping dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, kemudian satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan, engkau belanjakan untuk kepentingan istrimu." Diriwayatkan oleh Muslim. Maka Nabi menyebutkan empat jenis dinar, satu dinar untuk keperluan perang di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, biaya memerdekakan budak, kemudian untuk membantu orang miskin, kemudian untuk nafkah istri. Maka dari empat keping dinar ini, yang paling besar pahalanya adalah yang digunakan untuk nafkah istri. Kemudian dari Abu Abdillah yang disebut juga dengan Abu Abdirrahman, Thauban ibn Bujdad, bekas budak. Thauban ini bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinar yang paling utama adalah dinar yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki. Dinar, satu dinar yang dia belanjakan untuk keluarganya, dan dinar yang dia belanjakan untuk hewan tunggangannya atau kendaraan di jalan Allah, dan uang dinar yang dia belanjakan untuk ashabihi fisabilillahi, untuk kawan-kawannya yang berangkat perang di jalan Allah." Maka demikian dalam riwayat Muslim. Maka Nabi sampaikan, satu dinar yang paling utama adalah dinar yang dibelanjakan oleh seseorang, seorang laki-laki, seorang suami, untuk kebutuhan keluarganya. Dan dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah saya dapat pahala ini karena menafkahi anak-anaknya Abu Salamah?" Karena Abu Salamah meninggal dunia, maka kata Ummu Salamah, beliau yang menafkahi anak-anak Abu Salamah, dan aku tidaklah tinggalkan untuk mereka demikian dan demikian, namun innamahum baniya, namun mereka itu pada hakikatnya adalah anakku sendiri. Kata Nabi, betul, laki ajru ma'angfakti alaihim, engkau mendapatkan pahala karena menafkahi anak suamimu yang juga sekaligus anakmu sendiri. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha." Maka jika engkau membelanjakan harta dan niatnya niat yang benar, karena mengharap wajah Allah maka engkau akan diberi pahala karenanya. Sampai-sampai suapan makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki menafkahi istrinya nafaqatan, ya betul-betul dia nafkahi istrinya, kemudian yahtasibuha, dan dia pasang niat cari pahala ketika memberikan uang nafkah itu, maka fayyalahu sadaqaton, maka itu tercatat sebagai sedekah baginya. Ya, maka menafkahi keluarga atau menafkahi istri itu satu hal yang berpahala. Syaratnya ihtisab, pasang niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ngasih duit saja. Kalau ngasih duit sekedar ngasih duit, maka nilainya mubah, tidak ada pahalanya. Tapi jika ngasih duit uang belanja pada istri itu pasang niat sebelum atau pada saat menyerahkan uang belanja, niatnya adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi istri, maka itu ada pahalanya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa manakala dia telantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain. Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan redaksi yang semakna. Ya, redaksinya kafa bil mar'i itsma, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menahan, tidak dia berikan makanan pokok untuk orang yang dia miliki, yang dia tanggung kebutuhannya. Kemudian hadis yang ke-295 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun hari kecuali di waktu pagi, tidak ada satupun hari di mana para hamba menjumpai waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang rajin berinfak khalafan ganti. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit kehancuran untuk hartanya dan dirinya. Diatkan oleh muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahasanya sebagian orang menyimpulkan dari hadis ini anjuran untuk sedekah subuh. Namun kesimpulan semacam itu nampaknya terlalu jauh. Ya, hadis ini hanya menceritakan di pagi hari ada dua malaikat yang mendoakan, yang satu mendoakan kebaikan untuk yang rajin sedekah. Baik sedekah di waktu pagi itu atau nanti siang atau nanti sore atau nanti malam. Yang penting dia rajin sedekah, didoakan oleh malaikat. Kemudian malaikat yang kedua berdoa kepada Allah minta kehancuran untuk orang yang pelit. Baik pelitnya itu pagi, siang, sore ataupun malam. Maka hadis ini sama sekali tidak menyinggung dan tidaklah tepat jika disimpulkan anjuran melakukan sedekah subuh. Meskipun apa hukum bersedekah di waktu subuh, ya boleh-boleh saja. Ya, bersedekah mau di waktu subuh, waktu duha, mau ba'dal dhuhur, ba'dal asr, terserah. Yang jadi permasalahan adalah betulkah dari hadis ini bisa disimpulkan anjuran untuk sedekah subuh. Jawaban dari saya minimal, jawaban sementara dari saya adalah hal ini kurang tepat. Karena doa malaikat adalah mendoakan agar Allah beri ganti kepada orang yang rajin berinfak, bukan orang yang berinfak dan bersedekah di waktu subuh. Kemudian dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Al-yadul 'ulya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari menafkahi orang yang engkau wajib engkau nafkahi." Dan Nabi katakan, sebaik-baik sedekah adalah makana an dhahri ghinan. Sedekah yang paling baik itu adalah ketika orangnya, orang yang bersedekah itu dalam posisi kaya. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya supaya tidak ngemis-ngemis dan tidak minta-minta, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, mengkondisikan hatinya untuk merasa cukup, maka Allah akan cukupi. Rawahul Bukhari, demikian dah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi katakan bahasanya, sebaik-baik sedekah adalah ketika orang itu masih berharap kaya, berharap tambah kaya. Nah itu sebaik-baik sedekah. Karena sedekah ada yang dilakukan oleh orang ketika masih badannya sehat, seger waras. Kemudian ada yang kedua, ada sedekah yang diberikan setelah orang itu hampir meninggal dunia. Sudah sakit-sakitan, sakitnya tambah parah. Dia merasa ajalnya sudah di ujung mata. Akhirnya dia berwasiat, tolong 10 juta untuk yayasan sosial A, 5 juta untuk panti asuhan B, 5 juta untuk ini. Ya, itu kondisi yang sudah tidak lagi berharap kaya. Karena mati sudah di depan mata. Itu sudah tidak mikir gimana kemudian duitnya tambah banyak hari esok, atau duitnya tambah banyak seminggu lagi, sudah tidak mikir. Karena sudah semakin ngedrop, kondisinya semakin parah, ya, nampaknya harapan hidup pun sudah menipis. Ya. Maka sedekah ini sedekah itu kurang afdol. Ya meskipun ya tetap bernilai sebagai sedekah, ya, yang dia jadikan sebagai mungkin bekal-bekal akhir sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang lebih afdol ketika badan itu masih sehat, pikiran masih seger. Ini sedekah ini dan itu yang lebih afdal. Ya, penjelasan global untuk sekian banyak hadis ini untuk 8 hadis ini disampaikan, hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan keutamaan menafkahi keluarga, dan bahasanya menafkahi keluarga itu lebih utama daripada berinfak untuk kepentingan perang di jalan Allah. Lebih utama daripada mengeluarkan harta untuk memerdekakan budak. Bahkan lebih utama daripada berinfak kepada fakir miskin. Hal itu karena keluarga adalah orang yang Allah wajibkan Anda para suami untuk menafkahinya dan menanggung kebutuhannya. Allah wajibkan Anda wahai suami untuk menafkahi mereka, sehingga menafkahi anak dan istri itu hukumnya fardu ain. Sedangkan berinfak untuk hal-hal yang lainnya itu boleh jadi fardu kifayah dan boleh jadi sunnah. Jika itu fardu kifayah, maka fardu ain itu lebih afdal daripada fardu kifayah. Dan ada juga berinfak, mengeluarkan harta yang statusnya sunnah, dan tentu amal yang wajib lebih afdal daripada amal sunnah. Sedekah yang wajib atau pembelanjaan harta yang wajib dalam ini istri dan anak itu lebih utama daripada pembelanjaan yang hukumnya sunnah. Mengingat firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ma taqaba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimaftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan melaksanakan hal-hal yang kuwajibkan. Maka hadis riwayat Al-Bukhari ini dalil bahasanya amal wajib itu lebih afdal daripada amal sunnah. Contohnya ini banyak orang yang terpesona dengan keutamaan dua rakaat qabliyah subuh. Dengan Nabi katakan bahasanya dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian orang terlalu terkesima dan terpesona. Boleh jadi kemudian semangatnya untuk qabliyah subuh itu luar biasa, namun semangatnya untuk subuh kurang. Padahal ketika Nabi katakan bahasanya dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita katakan sholat subuhnya lebih besar lagi pahalanya. Sholat subuhnya itu lebih besar, jauh lebih besar lagi pahalanya. Karena kaidahnya amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah. Maka dijumpai, meskipun saya belum menjumpai, ada orang yang demikian semangat untuk qabliyah subuh, ketika sampai masjid itu sudah atau sedang iqomah, dia malah nekat pas saat iqomah itu malah qabliyah subuh terlebih dahulu, sehingga berdampak subuhnya masbuk satu rakaat karena ngejar qabliyah subuh. Nah, ini terbalik. Ini pemahaman yang yang keliru. Maka sholat subuh itu lebih afdal daripada qabliyah subuh. Maka berusaha untuk sholat subuh itu utuh dan sempurna, itu lebih baik daripada ngejar qabliyah subuh akhirnya subuhnya masbuk satu rakaat. Dalam keadaan qabliyah subuh itu bisa diqadha, dengan setelah selesai sholat subuh boleh juga diqadha ketika waktu duha tiba. Nah, akan tetapi setan mendorong banyak orang untuk melakukan amal sunnah, kemudian mengurangi kadar minatnya untuk melakukan yang wajib. Maka kita jumpai misalnya ada orang yang antusias untuk bersedekah, mengeluarkan harta untuk kepentingan sedekah, dan dia tinggalkan yang wajib, bersedekah sama orang miskin atau yang lainnya, dalam keadaan dia tinggalkan kewajiban terhadap keluarganya. Ini keliru. Sudah sedekah sana sini orang miskin A, B, ternyata istrinya masih kekurangan. Istrinya masih ngeluh karena makannya kurang enak atau kurang layak. Sudah sedekah sana dan sini. Nah, ini keliru. Atau contoh yang lain, ada orang yang sedekah sama orang miskin atau infak yang lainnya, namun dia tinggalkan kewajiban terhadap dirinya yaitu bayar utang. Sudah sedekah sana sini, utangnya tidak dibayar-bayar. Maka bisa kita jumpai ada orang yang punya utang, sudah ditagih sama yang ngutangi, Namun ketika ditagih ya tidak bayar. Ternyata bisa sedekah sana dan sini. Bisa sedekah kepada orang sejumlah orang miskin. Bahkan malah bisa pergi umroh. Padahal utangnya yang belum lunas dibayar ditagih tidak keluar. Ternyata malah bisa pergi umroh, malah haji tatawu, malah kemudian bisa update status sedang di Bali, sedang berlibur di Bali. Padahal utangnya belum, utangnya belum dibayar-bayar. Dan semacam itu dia melakukan hal-hal yang mubah atau bahkan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Utang belum dibayar namun sudah bisa ganti motor, ganti mobil, utangnya belum dibayar. Maka tindakan semacam ini adalah khilafus syar'i, melanggar aturan syariat. Aturan syariat, dulukan yang wajib, utamakan yang wajib, selesaikan yang wajib, tuntaskan yang wajib, baru nambah yang sunnah atau mengerjakan yang mubah. Kemudian tindakan semacam ini yang kedua adalah khilaful hikmah. Ini bukan tindakan orang yang bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka yang didulukan, tempat yang didulukan yang wajib, utang yang wajib, nafkah istri yang wajib. Kemudian sehingga kesimpulannya sikap semacam ini, utang enggak dibayar-bayar, sudah plesir, sudah wisata, sudah beli ini dan itu yang baru, atau malah melakukan umroh dan sebagainya, maka ini adalah safahun fil akli wa dhalalun fi syar'i. Maka ini kebodohan bagi akal dan kesesatan menurut syariat. Karena kewajiban seorang muslim adalah memulai dengan yang wajib yang menjadi satu keharusan baginya. Kemudian setelah itu silakan membelanjakan, mengeluarkan harta, membelanjakan harta yang statusnya hukumnya sunnah dengan syarat pembelanjaan harta itu tidak boros dan tidak terlalu pelit. Karena boros atau terlalu pelit itu keluar dari sikap proporsional. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menggambarkan ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika berinfak mereka atau membelanjakan harta, mereka tidak boros juga tidak terlalu pelit, namun tengah-tengah di antara hal itu. Maka pembelanjaan harta yang Allah puji itu tidak pelit namun tidak boros, namun qawama, tegak di situ. Ayatnya tidak hanya mengatakan baina dzalika namun mengatakan baina dzalika qawama, tegak kokoh di situ. Artinya qad yakunul afdal. Maka boleh jadi yang afdal adalah ditambahi atau dikurangi atau pertengahan persis. Kesimpulannya hadis-hadis ini semuanya menunjukkan seorang itu wajib menafkahi orang yang dia wajib nafkahi dan mengeluarkan harta untuk orang tersebut yang wajib dinafkahi itu lebih afdal daripada menafkahi dan berinfak dan bersedekah untuk orang lain. Kemudian di antara hadis-hadis ini juga terdapat ancaman wal wa'id dan ancaman kepada orang yang menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi dan atau menelantarkan pihak yang wajib dia nafkahi. Dan pihak yang wajib dinafkahi ini mencakup manusia dan bukan manusia. Yang wajib dinafkahi dari kalangan manusia, istri, anak, orang tua. Atau bukan manusia, misalnya hewan. Maka contoh manusia misalnya budak. Atau bukan manusia, punya hewan ternak, unta, sapi atau kambing. Maka orang yang pelihara hewan-hewan peliharaan ini berdosa jika dia telantarkan, dia tidak penuhi nafkah hewan tersebut. Ya, maka berdosa jika dia telantarkan kebutuhan nafkahnya, baik itu manusia ataupun non-manusia alias hewan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menahan, artinya punya, dia tahan, tidak dia berikan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Dan redaksi yang kedua ada di luar Sahih Muslim, kafa bil mar'i itsma, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia telantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Maka itu semua adalah dalil wajibnya memperhatikan orang-orang yang Allah wajibkan kita para suami untuk menafkahinya. Tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, kalian sukai. Ya, maka ada sekedar baik dan ada maka ketika kita ingin kalau bisa ya kumlot. Kalau bisa ya kumlot, bukan hanya sekedar lulus. Kalau bisa dapat nilai A, ya kenapa tidak? Tidak kemudian merasa cukup, saya C saja sudah cukup lah, yang penting lulus. Ya, maka Allah sampaikan bahasanya derajat dan level ada kemudian yang disebut dengan birun, dan bir itu adalah kebaikan yang banyak dan luas. Ya, kebaikan yang banyak dan luas. Ya, oleh karena itu gandum yang bagus itu dalam bahasa Arab disebut barah, barun, gandum yang bagus. Maka sehingga bir itu bukannya sekedar baik, non baik yang bagus, karena dia adalah kebaikan yang luas. Gandum yang bagus itu buah, namanya buah. Dan tanah lapang yang luas itu disebut barah. Maka kata-kata bir itu menunjukkan luas dan menunjukkan berkualitas. Maka ada baik dan ada lebih dari sekedar baik. Maka Allah katakan kalian tidak akan bisa sampai pada level kumplot dalam kebaikan, top dalam dan 50 ribu sama 100 ribu, 100 ribu itu yang lebih disukai, nah itu yang diinfakkan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 Allah katakan, ya apa yang kalian usahakan, demikian juga apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi, yaitu hasil pertanian. Minhutun fikun, dan itulah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh untuk mempraktikkan surat Ali Imran ayat 92, menginfakkan apa yang disukai, contohnya adalah Abu Thalhah. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Abu Thalhah adalah termasuk Ansar yang paling banyak hartanya, dan bentuk hartanya adalah kebun kurma. Dari sekian banyak kebun kurma, maka hartanya yang paling dia sukai, kebun kurma yang paling dia sukai, ada satu kebun yang namanya Bayruha. Ya, satu kebun yang diberi nama Bairuha. Dan Bairuha itu posisinya ada di depan Masjid Nabawi. Ya, kalau sekarang Bairuha itu ya posisinya di dalam masjid. Masjid Nabawi yang sekarang, kalau tidak salah setelah pintu Masjid Nabawi, pintu 18 atau pintu 19. Itu posisi Bairuha. Kebunnya Abu Tulha. Kebun kurmanya Abu Tulha. Maka kebun ini posisinya ada di depan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memasukinya. Kemudian di kebun tersebut ada sumurnya. Dan Nabi suka minum air sumur kebun itu, dan airnya adalah air yang segar. Kata Anas, tatkala turun ayat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai sengaja memilih yang disukai, itulah yang diinfakkan. Ya, begitu turun ayat ini, Abu Tulha mendengar ayat ini, maka Abu Tulha berdiri menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah taala baru saja menurunkan kepadamu ayat berikut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan hartaku yang paling aku sukai adalah kebun Bairuha. Maka kebun tersebut aku sedekahkan untuk Allah Ta'ala, dan aku berharap kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah. Maka letakkanlah wahai Nabi ke sasaran apa yang engkau, yang Allah nampakkan bagimu. Maka kebun Bairuha itu diwakafkan oleh Abu Tulha. Karena ini wakaf kebun, ya dalam bahasa kita namanya wakaf produktif. Ini wakaf produktif, orang wakaf kebun, wakaf sawah, wakaf kebun karet, wakaf toko, dan seterusnya. Ya, kalau wakaf produktif ini, nanti tentu hasil kebun kurma ini tentu ada hasilnya. Nah, hasil kebun kurma itu nanti didistribusikan, disalurkan pada asalnya, kalau hukum asalnya disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh pewakaf. Misalnya pewakafnya mengatakan, misalnya dia wakaf, kalau tempat kita kebun karet, ini kebun karet 1 hektar saya wakafkan. Tentu ini perlu ada manajernya, perlu ada yang ngelola. Nanti yang ngelola digaji dari hasil panen. Nah, sisanya, maka ini berdasarkan ketentuan pewakaf. Pewakaf mengatakan misalnya, ya ini ya, 5 juta infak bulanan untuk Masjid Al-Hidayah Purwosari misalnya. Ya, kalau panen, 5 juta untuk Masjid Al-Hidayah Purwosari. Sisanya bagikan kepada fakir miskin yang berada di sini misalnya. Dia tunjuk tempatnya. Ya, maka nanti ya distribusinya sebagaimana yang telah ditentukan oleh pewakaf. Nah, di sini Abu Tulha mengatakan, kebun Bairuha saya wakafkan untuk distribusi panennya. Kurmanya itu dibagikan siapa saja, terserah jenengan wahai Nabi. Monggo, mana yang dirasa maslahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bakhin." Maka ini ucapan terpesona. Wah. Jadi kemudian Nabi katakan, "Dzalika malun rabih." Itulah harta yang menguntungkan. dan aku telah dengar apa yang kau sampaikan. Wahai Nabi, terserah jenengan, terserah engkau wahai Nabi, nanti distribusi hasil kebunnya itu kemana. Aku telah dengar apa yang kau sampaikan, dan aku berpandangan hasilnya akan disalurkan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi ini wakaf produktif kebun, koma, nanti hasilnya kata Nabi akan didistribusikan pada keluarga Abu Thalhah yang miskin-miskin. Abu Thalhah mengatakan, silakan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah kemudian membagikannya untuk kerabat-kerabatnya, yaitu sepupu-sepupunya. Ya, penjelasannya, setelah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kewajiban menafkahi istri dan kerabat, maka Imam Nawawi menyebutkan bahasanya seorang muslim sepatutnya memiliki cita-cita yang tinggi dengan menginfakkan harta yang paling dia senangi dan harta yang paling dia sukai. Ya, tadi maka di sini ada dua hal yang patut dibedakan karena ayatnya berbeda. Kalau di surat Ali Imran 92 diperintahkan untuk menginfakkan apa yang disukai. Kemudian Al-Baqarah 267 diperintahkan untuk menginfakkan yang thayyib. Nah, apa bedanya? Ya, beda tentang thayyib dengan yang disukai. Maka umumnya orang tidaklah menyukai harta kecuali hartanya yang paling thayyib. Ya, umumnya orang demikian. Baju apa yang paling disukai? Yang paling thayyib, yang paling bagus. Ada banyak pilihan kendaraan. Kendaraan apa yang disukai dipakai? Yang paling bagus. Namun terkadang ada orang yang suka sesuatu dari hartanya, ya, padahal itu bukanlah hartanya yang paling thayyib, namun sudah itu yang paling disukai. Contoh ekstrimnya, sebagian orang pun suka hem tertentu, padahal itu hem lawas, bukan yang paling thayyib. Sebagiannya sudah agak robek lagi, namun karena itu yang disukai, itu yang paling dicintai. Nah, maka idealnya orang itu menginfakkan dari yang thayyib. Yang thayyib, yang bagus, yang berkualitas. Ditambah dan dia disukai. Disukai oleh normalnya orang dan juga dia sukai. Ya, maka meskipun itu bukanlah yang paling baik, maka sikap ini adalah bukti kalau seorang itu adalah seorang yang tulus dalam interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka yang tepat adalah menggabungkan antara thayyib sama yang disukai. Karena realitanya ada orang itu menyukai sesuatu yang tidak thayyib. Menyukai sesuatu yang tidak thayyib, boleh jadi karena penuh kenangan, boleh jadi ada hadiah orang yang dicintai, orang yang disayangi, sehingga itu terus yang dipakai, itu terus yang maka dia suka. Padahal itu sudah tidak thayyib lagi, sudah tidak bagus lagi, namun sudah tergolong jelek. Meskipun di satu sisi ada orang-orang yang dia suka itu yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling berkualitas. Ada. Maka sedekah yang terbaik gabungkan itu. Semua orang suka, dia suka, orang lain suka. Ditambah itu yang thayyib, itu yang bagus, yang berkualitas. Nah, kalau gabungan dari keduanya itu yang terbaik. Oleh karena itu sedekah itu disebut sedekah dari kata-kata sedekah yang artinya jujur dan tulus. Karena sedekah itu menunjukkan kejujuran dan ketulusan orang yang bersedekah, yaitu ketulusan imannya. Kenapa bisa menjadi indikator ketulusan iman? Karena orang itu tidaklah mengorbankan sesuatu yang dicintai kecuali karena ada sesuatu yang lebih dicintai. Sehingga ketika seorang itu mengorbankan hartanya yang dia cintai, maka itu menunjukkan ada ridha Allah yang lebih dia sukai. Maka seorang muslim sepatutnya berinfak dan bersedekah dari hartanya yang thayyib, di samping ditambah bersedekah dan berinfak dari harta yang dia sukai, sehingga jadilah dia orang yang tulus, orang yang jujur dalam mendahulukan apa yang Allah cintai dibandingkan apa yang disukai oleh jiwanya sendiri. Kemudian Imam Nawawi berdalil dengan dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai menginfakkan yang kalian sukai. Yang dimaksud dengan bir adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Oleh karena itu padang pasir yang terbentang itu disebut dengan sebutan bar. Itu untuk lil khola, tanah kosong, al-wasi yang luas. Karena yang namanya bir itu kebaikan yang banyak, maka engkau tidak akan mencapai kebaikan yang banyak, tidak akan sampai derajat abrar sampai berani menginfakkan yang disukai, yang disayangi, yang jadi kelangenan, yang jadi favorit. Ya, harta seluruhnya memang disukai oleh manusia, akan tetapi realita menunjukkan sebagian harta, benda-benda tertentu lebih dicintai daripada yang lain. Maka jika seorang itu menginfakkan apa yang dia sukai, maka itu ada bukti kalau dia adalah seorang yang tulus. Kemudian dengan itu dia akan mencapai derajat al-abrar, orang-orang yang bertakwa. Maka ada orang yang bertakwa dan ada orang yang ada pada dirinya takwa. Semua orang yang beriman ada pada dirinya takwa. Namun orang-orang beriman yang tertentu yang mencapai level manusia bertakwa atau al-abrar. Nah, di antara level orang-orang yang abrar, mereka itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa dalam masalah bersedekah. Mereka suka menyedekahkan apa yang disukai. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, Allah melarang bersengaja memilih yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Dan yang jelek untuk segala sesuatu tergantung bendanya. Kalau pakaian, ya pakaian yang lawas itu jelek. Kalau makanan, ya makanan yang mau basi itu yang jelek. Kalau duit, recehan itu yang jelek. Recehan itu yang jelek-jeleknya bukan dilihat kertasnya, oh yang kusut, nah itu jelek, oh yang ini... Nah, 5 ribu kinclong 100.000 kisut, nah itu tetap tetap yang jelek itu tetap yang 5.000 itu. Yang jelek itu tetap yang 5.000. Maka jeleknya sesuatu itu tergantung konteksnya dan apa yang dibahas. Maka jelek kalau untuk harta itu bisa artinya buruk tapi tidak haram, dan bisa hartanya itu yang jelek karena kecil, karena lawas, baju lawas. Atau jelek itu bisa jadi dari sumber penghasilan yang bermasalah, meskipun tidak sampai derajat haram. Contohnya penghasilan atau upah dari bekam. Nabi katakan bahasanya penghasilan tukang bekam itu khabith. Tapi apakah itu haram? Jawabannya tidak. Kemudian dan terkadang kata-kata khabith itu digunakan dalam pengertian haram. Maka dilarang memilih harta yang khabith untuk disedekahkan. Dan khabith di sini mencakup tiga pengertian. Tadi khabith dalam artian harta tersebut harta yang sudah tidak lagi bagus, karena pakaian itu yang lawas, uang itu yang nilainya kecil. Kemudian yang kedua, khabith dalam pengertian penghasilan dari pekerjaan yang dinilai rendah, semacam penghasilan tukang bekam. Atau kemudian khabith yang ketiga dalam pengertian haram, maka menginfakkan yang haram itu tidak ada, tidak boleh dilakukan, dan tidak sah dan tidak bernilai. Kalau uang haram boleh disedekahkan, namun tidak boleh dengan niat sedekah. Namun disedekahkan dengan niat menyingkirkan uang haram. Kalau dengan niat sedekah, hukumnya haram. Sedekah dengan harta haram, dengan niat sedekah itu hukumnya haram. Kalau harta haram disedekahkan, itu tujuannya niat yang boleh, niatnya adalah menyingkirkan harta yang haram agar kita bebas dari tanggungan dan kewajiban. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.